وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حمد الله رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan bahas sebuah masalah. Sebuah masalah yang besar menurut saya ini, tetapi terkadang perkara itu dianggap remeh oleh manusia. Ya Rasulullah, perkara yang terasa besar, maksudnya terasa besar, tetapi yang telah dianggap remeh oleh manusia di zaman sekarang ini. Ya, demikian ini terkait dengan perkara-perkara yang dianggap besar di zaman Rasulullah, tapi di zaman sekarang dianggap remeh oleh kaum muslimin. Dan ini telah diingatkan oleh para sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan dalam riwayat Bukhari: ya al-Nas, innakum la ta'maluna a'malan ya hiya'adatu fi anfusikum hiya'adatu fi akhirikum minasya'i. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalian telah mengamalkan amalan-amalan yang itu menurut kalian kecil, lebih kecil daripada rambut menurut kalian. Wa kunna na'udduha fi zamani rasulina mubifat. Dan kami di zaman yang telah mengangkat perkara-perkara besar, perkara mujizat, perkara yang dinyatakan. Karena itu, pada para rahimahullah dan para radhiyallahu anhu, ternyata sekian banyak perkara yang dulu di zaman yang telah terasa perkara mujizat, perkara yang dinyatakan, perkara besar, perkara dosa besar, tapi telah dianggap remeh oleh orang-orang di zaman sekarang. Yang terkenal biasa, bukan perkara besar. Di antaranya Allah, apa yang kita bahas, yaitu permasalahan hijab. Permasalahan hijab ini perkara besar. Dahulu di zaman orang Islam, dengan serangan nas Al-Quran dan Sunnah yang insyaAllah akan kita bacakan nantinya, tetapi perkara ini di zaman sekarang telah dianggap perkara biasa. Biasa, bukan perkara besar. Ikan tengah ekwat, terkadang biasa kita ini tanpa terasa kita memperbincangkan kalimat orang lain yang tanpa hak tentunya, sehingga tersebut dalam perkara kita fadlan an awamil muslimin, lebih-lebih lagi di kalangan awam muslimin lebih terbiasa dari perkara tersebut. Salamullah. Terkait perkara kita ini ada beberapa pembahasan yang pun kita bahas. Jadi yang pertama permasalahan tahdzir dan nabi Islam min akhlaqil muslimin, yang merupakan tentang peringatan dari Islam dari bahaya Islam secara umum. Kenapa ini perlu kita sebutkan? Dikarenakan hijab itu masuk bahaya Islam, sehingga termasuk bagian dari adalah peringatan dari Islam dari bahaya Islam secara umum. Ada beberapa riwayat di sana. Di antara yang pertama riwayat Bukhari di jalan setengah saat saya di Rasulullah Kalamu anan Nabi Rasulullah Maqala man liat man li ma bayna yahyadihi wa ma bayna rasilaihi atman lahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin untukku dua perkara, yaitu sesuatu yang diantara lezat dia, diantara lezat dia, dan diantara dua kaki dia, itu barang siapa yang menjamin bisa menjaga sesuatu diantara dua lezat dia itu, bukan atau diantara dua lezat diantara dua bibir, bukan yang maksudnya, dan diantara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin dia dengan jaminan. Kalau rahimah orang tua dari riwayat ini, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya. Di antara bentuk penjaga dengan lisan adalah dengan menahan diri dari ucapan-ucapan yang mengganggu orang lain. Jadi kalau ghibah masuk dalam perkara ini. Disebutkan di Lughatul Rahimahullah Ta'ala di dalam syarat Sahih Bukhari, yaitu Sabtu Zari di Lughatul, beliau katakan dalam hadis ala anna aqdama al-bala'i ala al-mar'i fi dunya lisanuhu wa farjuhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bala terbesar atas orang hamba di dunia sebabnya dari lisan dan kemaluannya. Faman ruqiya sarruhuma ruqiya aqdamu sarri. Barang siapa yang terjaga atau dijaga dari kejelekan keduanya, dari kejelekan lisan dan kejelekan kemaluan, maka dia telah terjaga dari kejelekan yang terbesar. Alhamdulillah. Ucapan beliau rahimahullah sungguh benar. Dikarenakan memang sekian banyak kejelekan yang dimunculkan dari lisan, sekian banyak kejelekan lain yang dimunculkan dari kemaluan. Jadi kejelekan yang paling awal di dunia muncul dari kemaluan dan muncul dari namanya lisan. Sehingga kalau kita bisa menjaga dari dua kejelekan ini, maka dia terjaga dari kejelekan yang besar. Nah, ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua. Wa an Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yuzillu biha bin nar 'ab'ad mimma baina al-masjid wal madhhab. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan satu ucapan, maya kabai yang tiga, yang ucapan tidak terlalu jelas, yang ucapan ini jangka pilihan dari dia, dia tak saja, tetapi izin lusinya pilihan, dia terselidik dengan ucapan ini dalam neraka, at lebih jauh daripada antara timur dan barat. Sama rahmatullahi wa rahmatullah. Dalam riwayat lain disebutkan yang dibina inani jahannam. Itu dalam riwayat yang lain dengan satu kalimat, dengan satu ucapan yang tidak jelas, yang ringan, itu bisa melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Sama rahmatullahi wa rahmatullah. Maka dari riwayat yang dibina di sini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi hadzal hadits hasan 'ala hifdzil lisan. Maka di dalam hadis ini ada anjuran dari Rasulullah untuk seorang itu menjaga lisannya. Bayan bagi man arada an yantiqa an yatakabbara ma yaqulu qabla an yantiqa. Maka hendaknya seseorang itu sebelum dia berucap-ucap satu ucapan, maka hendaknya dia merenungkan, memikirkan apa yang hendak dia ucapkan. Jangan sampai dia telah mengucapkan satu ucapan yang dia anggap ringan, dia anggap remeh, tapi ternyata dengan satu ucapan ini menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi milka dzalika kullih." Suatu kala ya Rasulullah radhiyallahu anhu, fa'akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Ada ciri panjang Rasulullah. Di antara sahih yang beliau sebutkan di sini adalah ucapan Islam, "Maukah wahai Mu'adz, aku kabari engkau tentang kunci lima perkara ini." Mu'adz, "Mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah memegang lisannya dan juga mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza, tahan lisan kami, tahan lisan kami." Fakultu, kata Mu'adz, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'adzuna bima natakallamu bihi wa hiya nabiy Allah." Apakah kita akan diazab? Apakah kita akan dihukum dengan sebab ucapan lisan kita? Qala taqilaka ummu ya Mu'adz wa yaqulun nas fin nari 'ala wujuhi aw 'ala manahibi illa faqad al-nabiy. Celaka kau wahai Mu'adz, bukankah manusia itu diseret ke dalam neraka jahanam, ditelungkupkan dan wajah di bawah, melainkan tidak ada sebab yang lain melainkan dengan sebab ucapan lisan mereka. Sana rahimahnya Rasulullah. Maka dari luar ini pula menjelaskan kepada kita tentang masalah bahaya lisan. Maka hanya dengan sebab ucapan lisan seorang bisa menyebabkan dia tersebut dalam neraka jahanam. Sehingga sana rahimahullah, dari sini pernah menganjurkan untuk kita semuanya, kita lebih berhati-hati dalam setiap ucapan kita. Dan yang kita renungkan, kita pikirkan, jangan sampai ucapan lisan kita ini menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Kemudian riwayat yang berikutnya, di dalam riwayat Tirmidzi, bahwasanya suila Nabi Sallam an aktsari ma yusqilu an-nasa an-nar. Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak menyebabkan masuknya orang dalam neraka jahanam?" Faqal al-khamru wal-farj. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka jahanam adalah mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Salamullah. Jika dari Nurul Jabal Hamdul Rahimahullah Ta'ala, kada yadilu ala anna kafal lisan wa dhaktahu wa hasbahu wa aslu khair kullihi wa anna man malaka lisana wa qad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabatahu. Jadi riwayat ini menunjukkan dari kita bahwasanya menjaga lisan, menahan lisan itu merupakan kunci kebaikan. Barang siapa yang memiliki lisannya dia, ada yang bisa menguasai lisannya, tidak mengucapkan sembarang ucapan, maka sungguh dia telah memegang kunci semua urusan. Karena urusan berhubungan dengan lisannya. Sebaliknya, Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menguasai lisannya, tidak bisa mengucapkan ucapan semau dia, maka dia telah tersatu dalam kesulitan yang sangat besar. Dan bahkan bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka jahanam. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian, Allah, ini beberapa riwayat yang terkait dengan permasalahan hibah atau permasalahan bahaya lisan secara umum. Yang masuk di antara peringatan dari bahaya lisan adalah masalah zika. Karena zika ini muncul dari lisan seseorang. Kemudian kita masuk ke perkara zika. Setelah kita menyebutkan bahaya lisan secara umum, maka zika terbuat secara definisi, al-zika itu luwatan minal gaib. Hiba itu secara bahasa dari kata apa? Zaid. Zaid itu tidak ada. Tidak ada di dalam dia. Wa waqulu ma ghadha anka, yaitu segala sesuatu yang tidak ada di depan engkau yang baik. Kenapa dikatakan hibah itu dari kata baik? Karena seorang tatkala dia sedang menghibahi orang lain, maka yang dihibah itu tidak ada di depan dia. Tidak ada di depan dia. Nah, orangnya di sana, jauh. Dia juga hibah. Maka dia juga kata hibah dari sana. Kalau orangnya ada di depan dia, namanya tidak hibah. Namanya hibah mencela. Kemudian ini secara bahasa. Ada penghibah secara istilah disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim. Rasulullah menyebutkan atadruna mal hibah, apakah kalian tahu apa itu hibah? Qala Allah wa Rasuluhu a'lam. Kalau ada Rasulnya yang tahu, qala, maka Rasulullah menyatakan zikruka akhaka bima yakrahu. Hibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai, yang dia benci. Dia benci kalau disebutkan perkara itu. Maka ini definisi hibah. Ini mulai disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Sunan Muslim. Hibah adalah hibrul insani fi ghaibatihi bima yakrahu. Hibah adalah seseorang menyebutkan tentang orang lain tatkala dia ada ghaib dengan perkara-perkara yang dia tidak suka kalau disebutkan. Nah, Alhamdulillah, dari definisi ini anda bisa mendapatkan gambaran terkait dengan apa itu hibah. Jika dengan definisi yang umum seperti ini, yaitu seseorang menyebut tentang orang lain yang tidak ada di depan dia dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai, yang dia benci, maka tergambar pada kita sekian macam bentuk hibah. Sehingga Allah yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala secara mufassalan dicontohkan dalam kitab Al-Adhkar, zikrul mar'i bima yakrahu sawa'un kana dzalika fi majlis shahih aw dinihi aw dunyahu aw nafsihi aw qalbihi aw qulubihi aw malihi aw walidihi aw waladihi aw waladihi aw walidihi aw waladihi aw zaujatihi aw qadimihi aw qawmihi aw kharakatihi aw talaqatihi atau amusa ini atau dari dalika mimma yata'allam bihi sawa'un dakarta bil-lafzi atau isyarati al-ramzi. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka hibah ini adalah penyebutan tentang saudara engkau dalam berita dada-dada, dalam berita dada-dada dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai. Baik, dengan perbacanya dia itu ini seksual sekian atau dirini atau masalah agama dia, atau dijaru atau masalah dunia dia, atau nafsi ini atau jiwanya dia, atau kalb ini atau fisiknya dia, itu tadi, atau mulut dia atau akhlaknya dia, atau mali atau hartanya dia, anaknya dia, orang tuanya dia, istrinya dia, pembantunya dia, pakaian dia, harakatnya, gerakan dia, ataupun yang lainnya dari perkara-perkara terkait dengan dirinya. Tapi kalau ini disebutkan dia tidak suka, maka termasuk kita. Dan ini baik kita sebutkan dengan lafaz di pulang itu bisa dibikin demikian atau di isyarat atau dengan isyarat atau dengan apa sekedar gerakan-gerakan yang menunjukkan perkara ini, maka semuanya masuk dalam dari lisan. Alhamdulillah, sehingga dari yang demikian ini kita bisa mengetahui bahwasanya hibah ini sangat luas dari sini. Semua perkara tentang saudara kita, tak kalah kita sebutkan dan dia tidak suka, maka kita termasuk dalam kategori hibah. Kemudian perkara yang berikutnya adalah perbedaan antara ghibah dengan al-bustan, dengan tujuan dusta. Disebutkan dalam riwayat yang kita bacakan tadi, tak kalau pulang menjadi sekian ghibah, lalu yusan ghibah itu adalah zikru ka'afaka bima yakra'u. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara-perkara tidak biasa. Maka kila, ada yang mengatakan ara'aita ingka nasi ma'un, apa pendapatmu ya Rasul, kalau memang yang aku ucapkan ada pada dia? Dan tak kalian tahu ucapan orang itu cebol. Memang orang itu cebol, betul. Tidak benar ucapan ini. Lalu bagaimana kalau benar ada pada dia? Ayat ini, cacat ini. Kalau sulam ingka nasi ini, maka pun papat kita. Kalau memang benar ucapan kau, berarti kau akan menghidupi dia. Baik, katalah DGPDN. Baiklahnya kunci mataku, bapak bahat kamu. Tetapi kalau ucapan kamu tidak benar, kenapa orangnya tidak boleh dikatakan? Berarti kau telah menuduh dia dengan tujuan yang dusta. Jadi perkara yang mengharam. Ibah ya. Hati ucapan dia benar, tapi berarti ibah haram. Kalau tidak benar, berarti telah berdusta atas nama saudari. Menuduh dia dengan tujuan yang sama-sama haram. Ya. Karena Rasulullah sehingga dari sini pula bisa kita ketahui yang namanya ghibah itu penyebutan tentang saudara kita dalam kondisi dia tidak hadir di dalam kita dan benar perkaranya memang ada dari dirinya, tetapi kalau ini disebutkan dia tidak suka, maka ini masuk perkara ghibah. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian yang berikutnya Allah terkait masalah hukum ghibah. Hukum ghibah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, ijma' ahlul ilm anna al-ghibah haram. Ijma' ahlul ilm bahwa ghibah itu haram hukum. Bi adillati Quran wa sunnah. Dengan dalil-dalil Al-Quran wa sunnah. Ini jumlahnya para ulama memang haramnya ini. Kemudian terjadi khilaf di antara mereka, haramnya ini termasuk dosa besar atau dosa kecil. Tetapi juga termasuk dosa besar. Kemudian kita lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim yang menunjukkan tentang haramnya juga. Yang pertama tentunya surat Al-Hujurat ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yaqtadukum ba'dan ay yusibu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maitan faqaytumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wala yaqtadukum ba'dan. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah salah satu dari kalian suka untuk makan daging saudara yang dalam kondisi telah jadi bangke? Yang kalian benci perkara itu, maka bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Disebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, "Haramallahu an yatabal mu'minu bi syai'in kama haramal maitah." Di dalam ayat ini Allah mengharamkan ghibah atas orang mukmin sebagaimana Allah mengharamkan bangkai. Kemudian ayat yang kedua Allah sebutkan dalam Al-Hujurat ayat ke 11, "Wala tazidu anfusakum wala tanamazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da iman." Janganlah kalian talmizu anfusakum. Nanti akan dijelaskan wala talmizu. Wala tanadatu bil alqab. Dan janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran-gelaran yang jelek. Bisa al-ismu al-fusuq ba'da iman. Betapa jelek penamaan kefasikan itu setelah keimanan. Artinya betapa jelek perbuatan-perbuatan fasik tadi setelah kalian akan beriman. Diterangkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma apabila beliau menafsirkan wala talbizu ay la yat'am ba'dukum 'ala ba'dih. Janganlah kalian saling mencela, mencacati satu dengan yang lainnya. Juga disebut yang berkati rahmatullahi ta'ala wala talbizu ma'ana ay la talbizu nasa wal hamazu wal limas bila rizali makmur makunus. Kata Ibn Katsir, wala talbizu, janganlah kalian mencela, mencacati orang lain. Wal humas, wal limas, itu semakna. Dan kedua-duanya dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk celaan ini adalah perkara jika yaitu dia mencela orang lain tapi tidak di hadapan dia. Kemudian Allah sebutkan ayat ketiga di surat Al-Humazah ayat yang pertama. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka dan binasa bagi setiap humazah lumazah. Humazah hamdulillah sebutan aladi yakabun nasa wayat'amu fi'aradihi. Humazah itu orang-orang yang menghibahi orang lain, mencacati kehormatan orang lain dan mencela orang lain. Adapun lumazah maknanya alladhi yat'amu nasa alladhi yat'amu fi'aradin nasi. Orang-orang yang mencela kehormatan orang lain dengan gerakan alisnya. Dengan gerakan alis lumaja. Sehingga Allah tak kalah menyebutkan di sini ancaman bagi orang-orang yang mencela orang lain, mencacati orang lain, mencela kalimat orang lain, baik dengan lisan atau dengan isyarat. Di antara isyarat adalah dengan gerakan alis. Maka di sini diancam dengan ancaman neraka. Ini menunjukkan tahrimu dzalika, menunjukkan haramnya perkara tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat ke 10 dan 11. Wala tuti kulla halabim mahim hambadim masyain binamim. Janganlah engkau hendak mentaati setiap orang yang bersumpah dan mengis, sumpah dan dusta. Hamad ini, yang sifatnya hamad. Hamad al-mukdab minnas. Hamad ini adalah orang yang menghibahi orang lain. Masya'in bin Nami, yang sedangkan mukdab namimah. Sanatullah, maka di dalam ayat ini, Allah melarang Rasulnya untuk mentaati orang-orang yang sifat di dalam ayat ini. Di antara sifatnya adalah hambazi, itu orang-orang yang menghibahi orang lain dan orang yang menunjukkan haramnya perkara tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini adalah beberapa ayat yang terkait dengan masalah haram dan hibah. Kemudian yang berikutnya masalah dalil yang dari sunnah yang menunjukkan tentang haram dan hibah. Yang pertama sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Fa inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum wa 'alaikum haramun fa hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maknanya darah kalian haram untuk disumpahkan. Darah kamu sendiri haram untuk disumpahkan. Ilah dihak dengan haknya. Begitulah harta kaum muslimin itu haram untuk diambil kecuali dengan haknya. Kadzalika a'rad, begitu pula kehormatan-kehormatan mereka haram untuk dijatuhkan. Di antara dengan hibah. keharamannya ini disebut oleh beliau seperti haramnya hari ini, yaitu hari hari Id, seperti itu haram untuk berpuasa. Bisa di subhanallah pada bulan haram, bisa bulan haram. Tapi bila di subhanallah jadi negeri haram ini, jadi di Mekah. Kemudian ini yang pertama dari sunnah yang menunjukkan haramnya ghibah. Kemudian riwayat yang kedua dijelaskan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Sa'id ibn Zaid, ada Nabi SAW kata man ardar riba atau min ardar riba al istitalatu fi ilmi muslim digari haqqin, kata beliau termasuk riba yang paling riba adalah seorang berlebihan, berpanjang-panjangan, berpanjang lebar terkait dengan kehormatan seorang muslim dan tanpa hak. Jadi dia memperbincangkan kehormatan seorang muslim panjang lebar ke sana kemari dengan tanpa haknya, maka dikatakan dia termasuk riba yang paling riba. Padahal disebutkan dalam sekian banyak nas yang riba itu haram. Jadi ini riba yang paling riba. Harga riba adalah seseorang menghibahi orang lain. Kemudian riwayat ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyati, hasbuka min safiyata ana hasbukatun." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, cukup kamu itu dari Sofia, tapi tidak butuh Sofia." Maksudnya punya Rasul, dia ini panjir, dia ini panjir, orangnya panjir, Sofia. Tapi semua ucapan Aisyah di sini untuk kita. Kata Rasulullah, lafaz kulti kalimatan, lau mazajat bima'il bahri, la mazajat ini. Wahai Aisyah, kalau seandainya wahai Aisyah, sungguh kalian telah mengucapkan satu ucapan, kalau seandainya dicampurkan dalam air laut, maka akan berubah dari air laut tersebut. Itu riba, bahkan besar. Apa yang bisa merubah air laut? Dari apinya air laut, apinya, warnanya. Ini, kata beliau, perumpamaan beliau. Riba ini kalau seandainya dicelupkan dalam air laut, maka akan berubah yang namanya air laut tersebut. Menunjukkan besarnya perkara riba pada ucapan dari ini. Yang itu setia kamu ini, jadi pendek. Yang lain juga dia. Karena semua ucapan dirinya, tapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang lain yang Allah dari riwayat-riwayat yang ada yang menunjukkan permasalahan riba ini karena larangan Islam terkait dengan masalah riba sangat banyak. Kita melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin permasalahan tersebut. Kemudian Rasulullah, kita sebutkan beberapa ucapan para ulama salaf terkait masalah riba. Di antara ucapan Amr ibn al-As, sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yasiru ma'a ashabihi, satu hari beliau berjalan bersama teman-temannya, fa mara 'ala bidhalin mayyitin qad intabaha, maka beliau melewati sampai bidhal keturunan antara keledai dan kuda, melewati bangkai bidal yang telah membusuk. Sokol, maka beliau menyatakan di dalam Amr ibn al-As, "Wallahi riyad ya'kul ahadukum min hada hatta yam'a batnahu khairun min an ya'kula lahma muslimin," kata dia. Jadi Allah, kalau seandainya salah seorang berkalan makan dari bangkai ini sampai penuh perutnya, itu lebih baik daripada dia makan daging seorang muslim. Itu lebih baiknya. Disebutkan Ka'ab al-Akbar radhiyallahu ta'ala anhu, Al-hibatu tahbukuh itul amal. Hibah itu bisa menghapuskan amalan. Jika disebutkan Sufyan bin Uyayna rahimahullah ta'ala, al-ghibatu asadu minas jayn, ghibat Allah itu lebih parah daripada hutang. Asyari yukto, hutang bisa dibayar, bisa diselesaikan. Wal-ghibatu latukto al-ghibat, tidak bisa diselesaikan. Dan yang lainnya dari kalamnya para ulama yang semuanya menganjurkan untuk kita semuanya meninggalkan dari perkara riusah tersebut. Kemudian disembah, permasalahan yang berikutnya yang perlu kita bahas adalah bahwa itu riusah, sebab-sebab munculnya riusah. Kenapa sampai sekarang itu terjadi dalam perkara riusah? Sebab yang pertama disembah, tidak beriman, lemahnya iman seseorang. Maka lemahnya iman seseorang itu menjadikan dia ini bermudah-mudahan untuk memperbincangkan kehormatan orang lain dengan tanpa haknya. Semakin lemah iman seseorang, akan semakin mudah untuk menghina orang lain. Nah, demikian kenyataannya saja. Melihat dari kondisi awam benar, maka perkara yang lumrah bahkan sering kita dapati keseharian yang biasa menghibur orang lain, merumpi ke sana kemari, karena lemahnya iman mereka. Disebutkan oleh Hudzaifah ibn Iyad rahimahullah ta'ala, asadu warak fil lisan, warak yang paling berat itu menjaga iman yang paling berat adalah terkait dengan masalah lisan, perkara sangat berat. Ucapan lisan bagi ini, ucapan ini Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, artinya sekarang seseorang itu iman yang lemah, akan mudah lisan ini mengucapkan-ucapkan tidak hak. Karena ini yang paling berat terkait dengan keimanan, masalah lisan. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang tersebut adalah berkahi pada muwafaq atau akhlam ibn al-Nasai, teman-teman yang jelek, teman-teman duduk yang jelek. Disebutkan di dalam Al-Mudathir ayat 45, wa kunna nafudu ma'al khairin. Katakan orang kafir ditanya, apa yang membuat kalian itu masuk dalam neraka? Di antara alasan mereka adalah dulu kami itu nafudu, masuk dalam kehormatan orang lain, ikut-ikut dan memperbincangkan kehormatan orang lain, ma'al khairin, bersama dengan orang-orang yang memperbincangkannya, itu ikut-ikutan teman-teman dia yang telah memperbincangkan kehormatan orang lain. Sehingga sebab dari yang demikian ini bisa kita ambil faedah tentang bahayanya teman-teman yang jelek, bahaya teman-teman yang jelek. Terkadang kita sudah berusaha sepatah nusa kita menjaga diri dari perkara ini, tapi karena teman-teman ini yang senantiasa menghibai orang lain, besar kemungkinan akan ikut-ikutan dari perkara ini. Sehingga sebab yang teman ini perkara yang besar di dalam Islam, jika sampai disebutkan Islam al-mar'u ma'adini khalili, seseorang itu menurut agama teman ini. Temannya siapa, maka agama dia seperti agama teman ini. Itu pula semuanya dijadikan oleh para ulama tol ukur dari seseorang. Bila siapa temannya, maka dia seperti ini. Disebutkan dari seorang ulama, terkadang Allah tidak itu, mereka bisa menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kita. Tetapi kata dia, tapi dia tidak bisa menyembunyikan dengan siapa teman berikutnya. Setelah bid'ahnya mungkin dia sembunyikan, dia emas serapi mungkin tidak terlihat orang lain. atau bersama Ahlus Sunnah. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kepada kita siapa teman-teman itu. Itulah akan terlihat nanti siapa dia sesungguhnya. Kemudian sebagian sedih ya, yang menyebabkan ghibah adalah hamku al-hamku al-muslimi wa hasduru wa hasaduru. Hafas kepada kaum muslimin dan kebencian kepada mereka. Hadatullah, tak kalah para ulama memiliki sifat hafas kepada orang lain, maka sangat-sangat besar kemungkinannya dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang hak terkait dengan saudara ini. Jika terkait masalah kehormatan dia. Kemudian sebab yang keempat, hubbud dunya wal hirsu ala su'udi, cinta dunia dan semangat atau antusias untuk mendapatkan kedudukan. Disebutkan oleh Sudair dan Yusyaf rahimahullah ta'ala, kata beliau, man ahab ma'amin ahadid ahabba riyasata illa hasada wa bariya wa taqabba uluban nasi wa kariya an yadzura ahad wa an yadzura ahadun yusayni. Tidaklah ada seseorang yang dia cinta dunia, cinta kedudukan, melainkan dia akan berbuat hafal. Itu pasti. Seseorang yang cinta dunia, cinta kedudukan, dia mengatakan dia akan berbuat hafal. Jadi akan melampaui batas. Wa tatabba uluban nasi, yang dia akan mencari-cari aib orang lain. Sekarang waktu cinta saja. Orang kalau sudah cinta kedudukan, cinta dunia, cinta ini. Orang-orang yang mengendaki kedudukan itu biasanya akan mengunggulkan dirinya dan menjelekkan orang lain. Menjadi orang inilah mencari-cari aib orang lain. Kemudian sebab yang kelima adalah al-hazlu wal-hidda sendau kumrow. Disebutkan Ibn Abdul Farah Allah wabat kali yang jamaah dan ulama al-qaw il-hidda lima fihi min dhamimil akibati wa min tawfihi ila al-aqal. Para ulama membenci seseorang itu dalam sendok gurau-nya itu memperbincangkan kehormatan orang lain, karena sangat besar kemungkinannya akan terjadi dalam perkara hibah dan sendok. Asal sudah sendok gurau memotong perkaranya, tapi lama-kelamaan terjadi dalam perkara hibah. Allah alaihi wasallam. Kalau sampai di sini dulu, nanti ada beberapa pembahasan ini. Ada sekitar 4 pembahasan lagi yang terkait dengan masalah riba. Karena perkara riba ini perkara mungkin dan perkara yang panjang lebar di bagian para ulama. Wallahualam bissawab. Insyaallah taala ini kita sambung pada lain waktu. Untuk cuma depan, sini. Tetapi saya suruh dulu. Insyaallah kalau ada halangan ini kita lanjutkan pada pembahasan kemasukan. Mungkin lanjutkan perkara hijrah. Mungkin banyak poin ini akan berkara hijrah. Allah Alhamdulillah. Nasihat Allah Alhamdulillah. Nasihat Allah Alhamdulillah. Nasihat Allah Alhamdulillah.